Dulu saya banyak rosakkan budak-budak perempuan dengan berzina. Dan ni saya insah dah. Adakah saya kena jumpa mak ayah dia dan khabar ke mak ayah dia? Ha. Jawab ni begitulah hak asalnya. Neh, kena pergi minta maaf, kena pergi khabar. Tetapi jika mudaratkan kepada kita, maka dakpa tidak khabar kepada dia. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga orang berzina dengan bini orang. Ha? Dia wajib kena pergi khabar ketuk lelaki dia pada asal dia. Nah, tapi kalau jadi mudarat dengan isteri dia, rumah tangga dia jadi pecah belah, cukup hanya bertaubat kepada Allah dan berdoa agar maknanya Allah ampunkan dia dan suami dia halalkan perbuatan dia. Nah, ni tengok keadaan mudarat. Macam zaman Rasulullah juga berlaku hukum hudud. Orang yang melakukan zina, dia tak wajib pergi serah diri. Nah, tapi bila diserah diri, dia nak sangat hukuman, maka boleh dilaksanakan hukuman. Maknanya dia diberi pilih sama dia buat diam bertaubat kepada Allah atau pergi mengaku di depan hakim. Faham? Ha.